betapa kagetnya hatiku saat si papa nabrak tiang listrik. Beritanya pun viral, menggemparkan dunia. Namun bila memang itu ajalah yang terbukti salahnya tiang listrik, kok papa disalahin, begitulah adanya. Namun bila si papa yang salah, cepat-cepatlah dijemput ke KPK agar dia tak kembali menabrak tiang listrik. Bila nanti saatnya telah tiba, tiang listrik dijemput KPK karena bersalah sudah menghalangi. Usaha menghadang papa yang buru-buru, namun bila tiang listrik pun menolak untuk dijemput lagi KPK, biarkan tiang listrik sampai sadar sendiri. Sudilah dia menyerah.